Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 10. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha bijaksana. Sumpah lian ini merupakan solusi dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita kaji dari ayat ke-4 sampai ayat ke-10 hari ini bukanlah sekedar peristiwa di awang-awang atau di angan-angan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terjadi satu peristiwa di mana seorang sahabat merasa melihat istrinya sedang ditiduri oleh seorang laki-laki. Dan habis itu sang suami tidak mau mendekati istrinya selama 4 bulan dan istrinya kemudian hamil. Kemudian suami melaporkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun akhirnya menetapkan hukum li'an ini. Pada waktu itu setelah sholat asar selesai di masjid, berkatalah Nabi kepada suami ini yang bernama Umair dan berkata, ashadu billah inna khawlah lazaniyah, saya bersaksi kepada Allah bahwa istriku bernama Khawlah telah berzina. Wa inni laminas shadiqin. Berkata lagi untuk kedua kali, ashadu anni ro'aitu syarikan ala batniha wa inni laminas shadiqin, saya bersaksi bahwa saya melihat ada laki-laki di atas perutnya dan saya berkata jujur. Dan dia berkata lagi kepada untuk yang ketiga kali, ashadu billah annaha habali min ghairi wa inni laminas shadiqin, saya bersaksi kepada Allah bahwa dia mengandung bukan dari hubunganku dan saya berkata jujur. Dan kemudian dia berkata untuk yang keempat kalinya, ashadu billah annaha zaniyah wa inni ma qarrabtuha munzu arba'ata ashur, saya telah menyaksikan bahwa dia berzina dan saya tidak pernah mendekatinya selama 4 bulan. Wa inni laminas shadiqin, dan saya berkata benar atas apa yang saya ungkapkan. Yang kelima kali dia berkata, wal khamisah anna laknatullah alayya Umair in kana minal kadzibin, saya akan dilaknat Allah, yaitu Umair, bila saya berkata dusta. Kemudian Nabi Muhammad berkata, duduklah kamu wahai Umair, dan berkata kepada Khawlah, kumi, berdirilah kamu. Faqamat wa qalat, ashadu billah ma ana bizaniyah wa inna zawji la minal kadzibin. Khawlah pun berkata, dengan nama Allah, saya tidak berzina dan suamiku telah berkata dusta. Dan berkata untuk kedua kalinya, ashadu billah ma ro'a syarikan ala batni wa innahu la minal kadzibin, saya bersaksi atas nama Allah, dia tidak melihat ada laki-laki di atas perutku dan dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan berkata untuk ketiga kalinya, ashadu billah ma ana habli minhu wa innahu la minal kadzibin, saya bersaksi kepada Allah bahwa saya tidak mengandung dari laki-laki yang lain dan dia berkata dusta. Dan berkata untuk keempat kalinya, ashadu billah innahu ma ro'ani ala alaya fahisha fattu innahu la minal ka innahu minal kadzibin, saya bersaksi pada Allah saya tidak bahwa dia tidak melihatku melakukan suatu kemaksiatan, suatu perbuatan keji sekalipun, dan dia telah berkata dusta. Dan untuk kelima kalinya dia berkata, ghadaballahu alayya khawlah in kana umayr minas shadiqin, saya berani mendapatkan murka Allah, yaitu khawlah, bila Umayr berkata benar. Maka setelah ini Nabi Muhammad pun memisahkan mereka berdua. Dengan demikian, inilah yang disebutkan di ayat 10, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, mungkin Umair akan membunuh Khawlah dan Khawlah pun akan membunuh Umair. Karena apa? Karena ini martabat dan harkat martabat seorang suami atau ini adalah mempertahankan harkat martabat seorang istri. Islam memberi jalan solusi yang terbaik. Ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Selepas itu siapa yang benar? Wallahu a'lam bisawab. Dan kembalikanlah kepada Allah. Innahu tawwabun hakim. Ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, di dalam surah An-Nur ini kita akan banyak sekali bertemu dengan redaksi walaula. Untuk walaula fadlullahi sendiri itu disebutkan Allah sebanyak ada empat kali di dalam surah An-Nur ini, bahkan mungkin lebih. Kemudian begitu juga dengan redaksi walaula sendiri itu dipergunakan dalam banyak redaksi di sini di dalam beberapa ayat. Nah, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala secara khusus mempergunakan walaula fadlullahi? Sekiranya bukan karena karunia Allah, ya ini menarik untuk kita jadikan sebagai satu pelajaran besar, bahwasanya Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa keutamaannya. Allah tidak hanya sekedar memberi kita sesuatu yang biasa, akan tetapi fadlullahi. Kalau sudah memakai redaksi fadlun, keutamaan, keistimewaan atau fadilah di dalam bahasa kita, itu artinya pemberian yang jauh lebih besar daripada yang biasanya. Ada sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan rumah tangga, maka kehidupan rumah tangga Islami itu berada di dalam naungan bukan hanya sekedar i'ta'ullahi atau ata'ullahi saja atau hibatullahi saja, tetapi lebih daripada itu fadlullah. Kehidupan rumah tangga itu adalah pemberian luar biasa berupa nikmat, kebaikan, ketenangan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga muslim. Ya, dengan makna lain bahwa di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk menggapai fadlullah, fadilah Allah yang jauh lebih banyak dalam kehidupan rumah tangga, dan itu tidak akan bisa kita dapatkan dalam kehidupan kesendirian atau bahasanya menjomblo atau bujangan seperti bahasa-bahasa sekarang yang coba untuk mulai disanterkan ke sana kemari. Kehidupan jomblo itu indah ya, tapi kehidupan rumah tangga itu jauh lebih indah karena begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya keterangan ayat ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa ayat ini bukan cerita mengandai-andai, tetapi suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini bahasanya atau dalam pemahamannya seandainya sajalah ya, kalau kira-kira ya, tapi ayat ini mengatakan walaula fadlullahi alaikum, bahwa keutamaan yang diberikan oleh Allah itu suatu hal yang pasti dan jangan diragukan. Dan kalau kita berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, maka Allah masih tetap akan memberikan kita fadilah dan keutamaannya. Berbeda kalau kita mempergunakan redaksi yang biasa kita pakai sehari-hari, kalaulah anakku masih hidup, seandainya lah dia masih hidup, maka mungkin sekarang dia sudah umur sekian. Ini satu hal yang tidak layak untuk kita ucapkan. Ucapan pengandaian di dalam kehidupan keseharian kita itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita ucapkan. Seandainya istriku masih hidup, mungkin sekarang anak-anakku jauh lebih bahagia, Pak, seandainya Bapak masih hidup, dan sebagainya. Ini satu hal yang tidak layak untuk kita ucapkan. Tetapi di dalam Al-Quran, kalau Allah mempergunakan walaula, maka itu adalah sesuatu yang mengandung banyak pelajaran di dalam kehidupan kita. Ada Ustaz Fajrul? Iya. Yeah. Firman Allah yang mulai dengan laula ini adalah untuk memastikan bahwasanya rasa kasih sayang Allah itu tetap turun walaupun banyak terjadi pendustaan khususnya di dalam kehidupan berumah tangga. Dan ayat yang kita kaji ini adalah tuduhan berzina. Tuduhan berzina ini adalah suatu kejahatan yang keji bagi masyarakat secara keseluruhan, baik bagi wanita yang sudah menikah maupun terhadap istri sendiri. Maka dalam hal ini kita melihat bagaimana Sayyidah Aisyah dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan hadisul ifki, adalah tuduhan berbohong, maka ayat ini sangat tepat untuk mengingatkan kita akan kejadian tersebut. Maka yang perlu kita ambil hikmah di sini adalah jangan kita gelisah, karena Sayyidah Aisyah saja juga pernah mengalami tuduhan yang serupa. Maka ambillah kata-kata wa annallaha tawwabun hakim, Allah itu maha penerima taubat dan maha bijaksana. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul. Setelahnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa sumpah liyan ini merupakan solusi dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Tidak harus membunuh satu pihak atas pihak yang lain karena perselingkuhan yang terjadi di dalamnya. Cukuplah kembalikan kepada agama yang kita cintai ini. Panggillah orang tua yang kita cintai. Kita minta pada suami atau pada istri yang menurut kita telah melakukan perselingkuhan dan merusak keutuhan rumah tangga untuk bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan imam yang adil. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan perpisahan setelah itu adalah perpisahan yang terbaik, sebagaimana Nabi Muhammad memisahkan Umair dan Khawlah yang telah terjadi lian di antara mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.